Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamidin amma ba'du. Faqala al-mu'alliku rahimahullahu ta'ala wa jara mithul zalika fil bahri la'abi muslimin al-khawlani alladhi ulqiya fil nari fa'innahu masha huwa wa man ma'ahu min al-askari ala tajladin wa hiya tarmi bil khashabi min maddiha faltafata ila ashabihi faqal hal tafkiduna min mata'ikum shay'an hatta atu Allah azza wa jalla fihi faqala ba'duhum faqattu mikhlatan faqala ittabi'ni fattaba'ahu fawajadaha qad uliqat bishay'in fa'akhudaha. Dan terjadi semisal itu berkaitan dengan melewati lautan, juga terjadi dialami oleh Abu Muslim Al-Khawlani, di samping dialami oleh kemarin yang kita baca Al-Ala bin Hadrami. Abu Muslim Al-Khawlani ini terkenal dengan karomahnya berupa ala di ulqiya finnar, dia pernah dimasukkan ke dalam api dan tidak apa-apa. Dan beliau pernah punya kasus berkaitan dengan melewati sungai atau lautan yang luas. Fa'innahu masya, sesungguhnya Abu Muslim Al-Khawlani ini pernah berjalan bersama pasukan yang bersamanya melintasi sungai Tigris di Irak. Sedangkan sungai Tigris ketika itu tarmi bil khasyab, itu melemparkan kayu min maddiha dari gelombangnya. Ketika itu Tigris sangat, tentu lebih sangat sulit dilewati karena membawa kayu, banyak kayu-kayu yang dibawa oleh arus sungai ini. Faltafata ila ashabi, lalu beliau menoleh kepada anak buahnya dan mengatakan, apakah kalian kehilangan sesuatu dari barang bawaan kalian sehingga aku bisa berdoa kepada Allah untuk meminta barang tersebut? Satu anggota pasukan mengatakan, aku kehilangan keranjang rumput. Maka Abu Muslim mengatakan, ikutilah aku. Akhirnya orang itu mengikuti Abu Muslim Al-Khawlani. Maka dia jumpai keranjang rumput tersebut telah terkait dengan sesuatu, lalu si pemiliknya pun mengambilnya. Wa talafu al-aswatul unsi lamanita anubuwata faqala lahu atashhadu anni rasulullahi qala ma asma'u qala atashhadu anna muhammadar rasulullahi qala na'am fa amara binarin fa ulqiya fiha fa wajaduhu qa'iman yusalli fiha wa qad sarat alayhi barda wa salama. Yang membuat terkenal Abu Muslim Al-Khawlani adalah kisahnya ketika dilemparkan ke dalam api. Wa talafu al-aswat al-unsi, dan al-aswat al-unsi lama da'an nubuwah, ketika ngaku-ngaku jadi nabi, mencari Abu Muslim Al-Khawlani. Setelah ketemu Abu Muslim Al-Khawlani, dia berkata, maka Al-Aswad Al-Unsi berkata pada Abu Al-Aswad Al-Khawlani, apakah engkau bersaksi bahwa aku ada utusan Allah? Maka jawaban Abu Muslim, aku belum pernah dengar. Kemudian Al-Aswad mengatakan, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Abu Muslim mengatakan, iya. Fa'amara binarin, maka Al-Aswad Al-Unsi ini memerintahkan supaya dibuatlah nyala api. Fa'ulqiya fiha, lalu Abu Muslim Al-Khawli ini dilemparkan ke dalam api tersebut. Maka setelah apinya padam karena kayunya habis, fawajaduhu qa'iman yusolli fiha, maka mereka jumpai, orang-orang menjumpai Abul Aswad Al-Khawlani ini dalam posisi berdiri dan sedang sholat di dalamnya. Faqad sawat alaihi bardan wa salama, api itu adalah dingin dan keselamatan bagi Abul Aswad Al-Khawlani atau Abu Muslim Al-Khawlani. Waqad hima al-Madinata ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasa Umar bainahu wa bain Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Faqal alhamdulillahilladzi lam yamutni aw lam yumitni hatta arani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fa'ila bihi kama fa'ila bi Ibrahim khalilillah. Wa wada'at lahu jariyatu as-summa fi ta'amihi fa akalahu fa lam yadhurruhu. Dan Abu Muslim Al-Khawlani ini tiba di kota Madinah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab mendudukkan beliau antara beliau dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Muslim Al-Khawlani berada di tengah-tengah di antara Abu Bakar dan Umar. Kemudian Umar mengatakan, segala puji milik Allah yang belum mewafatkan aku sampai Allah perlihatkan kepadaku di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim, diperlakukan sebagaimana diperlakukannya Nabi Ibrahim khalilullah. Demikian juga di antara karamah Abu Muslim Al-Khawlani, wada'at lahu jariyatuhu, budak perempuannya menaruh racun di makanan yang sedianya dimakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Lalu Abu Muslim memakannya dan racun tersebut tidaklah membahayakannya sedikit pun. Wa khababat alaihi imra'atun zaujatahu fada'a 'alaiha fa umiyat fa ja'at wa tabat fa ta'allaha ta'ala laha fa rata 'alaiha basaraha. Demikian juga di antara karamah Abu Muslim Al-Khawlani adalah doanya yang mustajab. Satu ketika ada seorang perempuan yang khababat alaihi zaujatah, yang mengompor-ngompori istrinya Abu Muslim Al-Khawlani sehingga ribut, tengkar dan cekcok dengan, atau semakin tengkar dan cekcok dengan suaminya. Khababah itu ketika ada seorang suami dan istri itu lagi ribut, kemudian dia pergi, misalnya istri ini kemudian pergi ketemu dengan seseorang, maka ya, ringkasnya khababah itu adalah suami istri sedang tengkar, kemudian masuklah pihak ketiga, ya, semakin memperparah keretaan hubungan di antara suami istri. Ini perbuatannya disebut khababah, pelakunya disebut khobab. Bisa pihak suami, hanya suami di ini malah selanjutnya mengandung di kompor-kompor untuk nyerai istrinya, atau pada istrinya sehingga dia termotivasi untuk minta cerai pada suaminya. Dan ini ada dosa besar. Ini dosa besar. Bagaimana dalam sebuah hadis yang diatkan oleh Abu Daud, Nabi mengatakan, man khobaba arjulu ala zauj ala zaujihi awil amata ala sayyidihi falaysa minna. Karena siapa yang melakukan takhbib agar taklah hubungan antara seorang suami dengan istrinya atau seorang budak perempuan dengan tuannya, maka dia bukan golongan kami. Hadis ini juga disebutkan di tentang masalah khobab. Disebutkan di Al-Kabair Dhahabi yang pernah kita baca. Itu bab terakhir. Jadi dosa besar, bahkan sampai Syekhul Islam mengatakan jangan mau bermakmum di belakang seorang yang jadi khobab. Syekhul Islam melarang bermakmum di belakang khobab. Artinya dia ya, satu kefasikan yang tinggi sampai ya, sebuah kefasikan dosa besar. Ya, berlaku anjuran untuk tidak bermakmum di belakang orang fasik. Tapi dianjurkan untuk tidak bermakmum di belakang orang fasik. Nah, sering-seringnya jadi khobab itu anggota keluarga. Ketika suami istri ribut, istri pulang ke ibunya atau ke keluarganya, kemudian cerita masalah, dasar memang suamimu kayak gitu. Kemudian dikompor-kompor untuk pecah. Atau suami istri ribut, suami ketemu keluarganya, ketemu kakaknya, ketemu bapaknya, ketemu ibunya, cerita masalahnya, malah di kompor-kompor untuk bisa. Dan di banyak orang awam, di banyak orang umum, khobab ini teman kantor atau yang lain, terutama lawan jenis. Ketika suami istri lagi agak jengkel, maka kemudian misalnya perempuan yang wanita karir, dia ketemu dengan teman kerjanya di kantor, satu kantor, ini dia curhat sama laki-laki ini, akhirnya laki-laki ini pun bisa menerima, bisa jadi tempat bercurhat. Akhirnya jadilah perempuan ini tertarik dengan laki-laki teman kantornya, dan semakin bencilah dia dengan suaminya. Oh, sama saya tidak bisa menerima curhat, tidak dengan teman kantor saya ini, dan seterusnya. Semakin dia khobab. Ini laki-laki ini statusnya khobab. Ya, mungkin boleh jadi dia katakan saya niat saya baik, ya. Ya, orang dapat masalah, saya menampung, saya masih solusi, namun dengan sehingga bahasa-bahasa yang ini, sehingga perempuan ini malah suka kepada laki-laki ini dan benci atau semakin benci dengan suaminya. Maka konsultan keluarga ini itu jadi khobah. Ini bahayanya melayani konsultasi keluarga, ya, konsultasi keluarga karena banyak dai itu jadi tempat keluarga suami istri ribut itu dan cerita curhat. Hati-hati. Sejak kayaknya dai jadi khubak. Malah dia ya cerita dengan dia terima, dia tampung, kemudian dia bisa ngasih ini sehingga buat perempuan ini senang. Ada ustaz yang melayani konsultasi ini khubak. Maka hati-hati. Nah, khubabat alaihi imra'atun zaujatahu, ada seorang perempuan yang melakukan khubab atas Abu Muslim Al-Khawlani dengan istrinya. Artinya perempuan ini ngompor-ngompor istrinya sehingga semakin jauh gap dan semakin besar cekcok dan permusuhan, kebencian yang terjadi di antara suami istri ini. Fada'a 'alaiha, maka Abu Muslim Al-Khawlani mendoakan jelek perempuan itu, akhirnya perempuan tersebut menjadi buta. Faja'at wa ta'bat, akhirnya datanglah dia menemui Abu Muslim Al-Khawlani dan nyatakan dirinya bertobat. Akhirnya Abu Muslim pun berdoa kepada Allah agar berdoa kebaikan untuk perempuan tersebut. Farada 'alaiha basaraha, maka Allah kembalikan pandangan, penglihatan si perempuan tadi. Dan Amir bin Abdul Qais mengambil ata'ahu, jatah pemberiannya dari negara. Karena di masa silam negara itu menggaji para ulama dan orang-orang yang berhak untuk digaji. Maka Amir bin Abdul Qais itu mengambil jatah gajinya dari negara sebesar 2000 dirham. Dia ambil, kemudian dia letakkan di lengan bajunya. Lengan bajunya lebar sehingga bisa untuk wadah uang. Maka tidaklah dia ketemu dengan Sa'ilun, seorang pengemis di jalan, kecuali dia memberi pengemis tersebut tanpa pakai ngitung-ngitung, asal ambil dan dikasihkan. Dan sampailah dia ke rumahnya, maka ternyata lam yataghayyar, tidaklah berubah jumlah uangnya atau berat uangnya. Utuh sebagaimana tadi, yaitu 2000 dirham. Padahal sudah dibagi-bagikan. Dan satu hari Amir bin Abdul Qais ini melewati satu kafilah, satu rombongan pedagang. Kafilah itu rombongan dagang, yang mereka ini tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ditahan oleh seekor singa. Ada singa yang berada di jalan tempat lewat sehingga tidak bisa lewat. Akhirnya dia datang menemui singa tersebut sampai kainnya menyentuh mulut si singa. Kemudian dia letakkan kakinya di leher singa. Kemudian dia mengatakan, engkau adalah salah satu anjing ciptaan Allah dan aku salah satu anjing ciptaan Allah dan aku takut dari Allah, aku malu pada Allah jika aku merasa takut dengan sesuatu selain dirinya. Akhirnya singa tersebut pergi sehingga rombongan para pedagang tadi bisa melanjutkan, bisa lewat melanjutkan perjalanan. Demikian pula dia pernah berdoa, di antara karomahnya adalah doa yang mustajab. Dia pernah berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bersuci ketika musim dingin. Maka ketika musim dingin, maka yukta bilma. Maka ketika musim dingin tiba, di setiap musim dingin, maka didatangkan kepada dirinya air hangat, air yang ada asapnya. Bilma lahu bukhar, air yang ada asapnya. Tiba-tiba sudah ada air yang berasap. Setelah dia mau berwudu di musim dingin, pasti jumpai air hangat untuk wudunya. Ya. dan dia berdoa kepada Allah agar Allah menghalangi hatinya dari gangguan setan pada saat dia salat, maka Allah kabulkan sehingga setan pun tidaklah mampu mengganggu dan merusak salatnya. Kemudian kisah Hasan al-Basri dengan al-Hajjaj, al-Hasan bin Yusuf ini seorang manusia yang kejam, haus darah, suka bunuh orang meskipun tanpa alasan. Di antara yang jadi target sasaran al-Hajjaj adalah orang ulama bernama al-Hasan al-Basri. Watahoyapa al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri ini bisa menghilang dari pandangannya Hajjaj. Hajjaj dan bala tentaranya masuk ke rumahnya Al-Hasan Al-Basri selama 6 kali, mencari-carinya sampai 6 kali. Dan Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah Azza wa Jal, doanya supaya berharap supaya mereka tidak melihat Al-Hasan Al-Basri padahal dia di rumah. Maka benar, pasukannya Hajjaj, pemohonnya Hajjaj masuk rumah, ngubur api rumah, enggak lihat Hasan al-Basri padahal dia ada di rumah. Nah, kisah ini tentang bisa menghilangnya Hasan al-Basri dari pandangan al-Hajjaj dan tentaranya disebutkan juga oleh Ibnu Rajab di Jami' Ulum al-Hikam di bab Ihfadillaha Yahfadka. Sampai kalau Ibn Rajab, di antara jaga Allah, Allah niscaya Allah akan menjagamu adalah Allah akan menjaga badanmu, menjaga fisikmu, di samping menjaga imanmu. Nah, kemudian saya contohkan di antara bentuk penjagaan Allah terhadap fisik orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah, kisah Al-Hasan Al-Basri. Demikian pula beliau pernah mendoakan keburukan pada salah seorang khawarij yang menyakiti masyarakat, akhirnya tersungkurlah si khawarij tersebut, mayitan sudah mati. Maka ini diantara tambahan keterangan yang menunjukkan bolehnya orang yang dizalimi mendoakan orang yang mendzaliminya. Bagaimana tadi kisah Abu Muslim Al-Khawlani berkaitan dengan perempuan yang melakukan takhbib dengan istrinya, juga di sini. Dan ada seorang yang bernama Silla. Dia mati, matilah kudanya pada saat dalam peperangan. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah kau jadikan makhluk itu punya budi, punya jasa atas diriku. Ya, minnah artinya budi atau jasa, sehingga aku merasa berhutang budi dan berhutang jasa dengan makhluk tersebut. Karena kudaku mati, akhirnya aku minta tolong kepada teman-temanku. Dan dia berdoa pada Allah Azza wa Jal, akhirnya Allah hidupkan kudanya. Dah mati hidup lagi. Falam mawasala ila baitihi, demikian kuda ini hidup sampai dia pulang lagi sampai rumahnya. Kemudian setelah sampai rumah dia berkata pada anaknya, wahai anakku, ambillah pelana kuda tersebut, karena pelana tersebut adalah pelana pinjaman, perlu kita pulangkan. Maka diambillah pelana kuda tersebut. Begitu pelananya diambil, matilah kudanya. Kemudian Silla ini juga pernah kelaparan pada satu ketika di daerah Ahwas. Lalu dia berdoa pada Allah Azza wa Jal dan minta makan pada Allah. Maka jatuhlah tepat di belakangnya khawlatu rabbin, khawlatu rabbin atau utabin, setelah kepadanya segepok kurma utab, kurma segar. Fisau biharirin, yang ini dibungkus kain sutra. Akhirnya dia makan kurma tersebut dan kain tersebut tetap disimpan oleh istrinya sampai beberapa waktu lamanya. Demikian juga Silla ini pernah didatangi seekor singa pada saat dia sholat di satu tanah yang agak tinggi. Bilail di waktu malam. Setelah dia mengucapkan salam dari sholatnya, dia berkata pada singa itu, carilah rezekimu di tempat yang lain, jangan di sini. Akhirnya singa tersebut pergi sambil mengeluarkan suara. Suaranya singa. Demikian pula Sa'id bin Musayyib pada saat ayamil harah. Harah itu artinya batu hitam. Nah, di kota Madinah itu terdapat dua harah. Nah, jadi di perbatasan atau di pintu masuk kota Madinah ada dua harah. Satu di sebelah mana dan satu sebelah mana. Nah, di antara dua harah itulah kota Madinah di zaman Nabi. Harah itu artinya batu hitam yang ada di pinggiran kota Madinah. Yang dimaksud ayamil harah adalah hari-hari pemberontakan penduduk Madinah terhadap Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya orang-orang yang memberontak Abdul Malik bin Marwan ini ditumpas Abdul Malik bin Marwan di Hara. Jadi penumpahan darah terhadap orang-orang yang memberontak terhadap khalifah yang sah ketika itu. Ayam al-Hara ini disebut juga dengan Fitnatu Abil As'ad. Nah, pada saat itu Sa'id bin Musayyib mendengar suara adzan dari kubur Nabi SAW di waktu-waktu salat. Padahal masjid Qad Khala sudah kosong dan tidak ada siapapun di dalamnya selain beliau. Demikian pula ada seorang dari daerah Nakhok yang dia punya keledai yang mati di tengah jalan. Akhirnya teman-temannya berkata pada orang tersebut, mari kita bagi barang-barang bawaanmu di pelana-pelana kami, pelana-pelana unta kami. Maka dia mengatakan, amhiluni, tunggu hunaihatan sebentar. Kemudian berwudu, kemudian berwudu dengan bagus, kemudian salat dua rakaat dan berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah hidupkan keledainya sehingga dia bisa membebankan barang-barangnya, membawakan barang-barangnya di atas keledai tersebut. Demikian juga ketika Wais Al-Qarni meninggal dunia, orang-orang menjumpai di kainnya Wais ini terdapat kain kafan, padahal sebelumnya tidak ada. Dan telah dijumpai kubur yang telah digali, yang di dalamnya ada lahat di sahra, di padang pasir, yaitu di tempat pemakaman. Akhirnya mereka memakamkan Wais di tempat tersebut dan mereka kafani di kain itu. Dan adalah Amr bin Utbah bin Farqat satu hari salat di sidratil hari di cuaca yang sangat panas, maka dia dinaungi oleh awan. Demikian pula binatang-binatang kuat melindungi dirinya beliau. Wawayar pada saat beliau mengembalakan kendaraan-kendaraan teman-temannya, karena beliau membuat perjanjian dengan teman-temannya dalam perang bahasanya beliaulah yang melayani mereka. Nah, ketika berangkat perang dia buat perjanjian dengan teman-temannya, aku mau berangkat menemani kalian dengan catatan aku yang melayani kalian. Maka dia antara bentuk pelayanan beliau terhadap teman-temannya, beliaulah yang membalakan kuda-kuda teman-temannya. Nah, ketika beliau membalakan kuda-kuda tersebut, beliau juga dibantu oleh binatang buas yang melindungi beliau. Ada seorang tabi'in bertama Mutarif bin Abdillah bin Sikhir. Jika beliau masuk rumah, maka wadah-wadah, ember-ember, wadah-wadah di rumahnya mengucapkan tasbih. Dan beliau dan salah seorang sahabatnya pernah keduanya berjalan di waktu malam, fa'ada'alahuma tarku sauti, maka ujung cambuknya itu bercahaya. Tatkala Ahnab bin Qais meninggal dunia, maka ada peci seseorang yang jatuh ke dalam, ya, terjatuh dalam kubur. Fa'ahwa, maka dia pun turun untuk mengambilnya. Maka orang ini mendapatkan kubur itu telah dilapangkan sejauh mata memandang. Demikian juga seorang tabi'in bernama Ibrahim At-Taimi pernah yukimu sahr wa syarain, tinggal selama sebulan atau dua bulan tidak pernah makan apapun. Wa kharaja yamtaru li ahli ta'aman, yamtaru mungkin maknanya mencarikan. Di menawar tidak ada makna yang pas. Maka kemudian dia keluar mencarikan makanan untuk keluarganya. Falam yakdir alaihi, namun dia tidak mampu. Famar fi salatan hamra, maka dia melewati ada satu keranjang berwarna merah, lalu dia mengambilnya. Kemudian dia pulang ke rumahnya menemui keluarganya, lalu dia mereka membuka keranjang tersebut. Ternyata keranjang tersebut berisi gandum yang berwarna merah. Dan jika biji gandum tersebut ditanam, maka keluarlah tangkai itu dari asalnya. Tangkai bukan hanya di atas, sudah di bawah itu sudah ada tangkai. Bukan tumbuh dulu terus di atas kemudian ada bijinya, namun dari bawah itu sudah ada tangkai. Ila fa'iha, sampai kepada cabangnya, isinya haban mutarakibah, biji yang bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Demikian juga seorang yang dipanggil dengan Utbatul Ghulam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tiga hal. Pertama, suara yang indah ketika membaca Quran, kemudian air mata yang banyak, dan makanan tanpa harus banyak bersusah payah. Maka beliau jika membaca Al-Quran, maka beliau menangis dan apka membuat menangis orang-orang di sekelilingnya. Demikian pula air matanya mengalir sepanjang hari. Dan beliau ini yakwi pulang ke rumahnya, lalu dia jumpai di rumahnya sudah terdapat kut, makanan pokoknya, dan dia tidak tahu dari manakah datangnya makanan ini. Dan ada seorang bernama Abdul Wahid bin Ziyad Ashabul Falid, dia terkena lumpuh sebagian badannya. Hanya dia berdoa kepada Allah supaya membebaskannya dari kelumpuhan pada saat dia berwudu. Ketika waktu sholat tiba dan dia mau berwudu, dia doa ketika itu supaya bisa wudu dengan baik dan sehingga badannya bebas dari lumpuh pada saat itu. Maka Allah kabulkan. Maka jika waktu untuk berwudu tiba, maka anggota badannya bebas dari kelumpuhan. Tsumma ta'udu ba'dahu, namun begitu selesai wudu kembali lumpuh lagi. Hada, inilah kutipan Syekhul Islam Taimiyah tentang karomah-karomah para wali. Ini adalah satu pembahasan yang luas dan pembicaraan tentang hal ini telah dipanjang lebarkan. Atau pembicaraan tentang karomah para wali telah dipanjang lebarkan di tempat yang lain. Kemudian yang terakhir, wa amma man na'rifu nahnu ayanan wa na'rifu fi hadzal zamani fa katsirun wa mimma yanbar ay yu'rafa anal karamati qad takunu bihasabi hajati rajuli fa idhahtaja ilaiha ad-dha'iful imani aw al-muhtaju atau minha mayukawi imanahu wa yasuddu hajatahu wa yakunu man huwa akmal walayatan lillahi minhu mustaghnian an dhalika faliatihi mislu dhalika li'ulwi darajatihi wa ghina'ihi anha la linaqsi walayatihi wa lihada kanat hadhil umur fi tabi'in akthar minha fi sahabati bikhilafi man tajri ala yadil al-khawariku lil hidayatil khalqi aw li hajatihim fahaulai a'zamu darajatan. Adapun bentuk-bentuk karomah yang kami ketahui kami sendiri, ini ayanan dengan mata kepala kami sendiri, dan kami ketahui di zaman ini, maka banyak. Dan sepatutnya diketahui bahasanya karomah itu terkadang sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi karomah. maka jika ada seorang yang lemah imannya atau seorang yang membutuhkan bantuan diberi karomah, maka datanglah padanya karomah yang menguatkan imannya dan memenuhi kebutuhannya. Dan manusia yang lebih sempurna kewaliannya kepada Allah tidak membutuhkan karomah tersebut. Tidak membutuhkan karomah tersebut sehingga akhirnya tidaklah datang pada orang ini karomah semisal karomah yang diberikan oleh orang-orang yang membutuhkan. Karena wali ini yang tidak diberi, dia derajatnya sudah tinggi dan tidak membutuhkan karomah tersebut, bukan karena derajat kewaliannya berkurang. Oleh karena itu, maka perkara semacam ini, yaitu karomah karena kebutuhan dan karomah karena lemah iman, di tabi'in itu lebih banyak dibandingkan para sahabat. Berbeda dengan seorang orang saleh yang terjadi pada dirinya kemampuan luar biasa, namun tujuannya adalah untuk memberikan hidayah kepada orang lain atau karena kebutuhan orang lain, maka mereka-mereka ini, orang yang diberi karomah semacam ini, lebih besar derajatnya dibandingkan orang yang tidak diberi karomah. Maka Syekhul Islam mengatakan karomah itu ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk menguatkan iman atau untuk memenuhi kebutuhan orang yang diberi karomah. Maka ini bukan tanda kalau dia derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak diberi karomah. Yang kedua, ada karomah yang tujuannya adalah untuk menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Manfaat untuk masyarakat, untuk orang lain, bukan untuk dirinya, namun untuk orang lain. Maka orang sholah yang diberi karomah jenis kedua itu lebih tinggi, itu adalah tanda kalau derajatnya lebih tinggi daripada orang sholah yang tidak diberi karomah semacam itu. Nah, kalau karomahnya jenis yang kedua, maka itu tanda tingginya derajat. Tapi kalau yang jenis pertama, itu tidak. Bahkan malah kalau jenis yang pertama, orang yang sholah yang derajat kewalian lebih tinggi, malah boleh jadi tidak memilikinya karena tidak membutuhkannya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam salam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.